Bayangan dirimu untuk selamanya.

menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Aku tahu ku takkan. tanpa.